بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam al-Bukhari rahimallahu taala yang disusun Sahih Adabil Mufrad ini dan juga ada dhaifnya Adabil Mufrad oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Telah kita menyelesaikan bab sebelumnya, bab raful aidi fi du'a. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Al-bab al-khamis wal-arba'un ba'da al-mi'atain. Bab yang ke-245. Qala al-Imam al-Bukhari bab sayyidul istighfar. Bab sayyidu al-istighfar. Sayyid min istighfar. Induknya istighfar. Istighfar itu lafadznya bermacam-macam. Dan ada yang merupakan induknya. Induknya istighfar yang ini akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, istighfar, apa itu istighfar? Istighfar adalah talabul maghfirah. Talabul maghfirah min Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah wal maghfirah. Sedangkan maghfirah itu secara asal maknanya adalah as-sitru, maknanya adalah as-sitru secara asal menutupi, melindungi. Nah, karena itu topi besi yang dipakai dalam perang itu dikatakan mighfar karena menutupi kepala dari terkena pedang, dari terkena panah. Karena secara asal maghfirah adalah as-sitr. Yang dimaksudkan adalah tajawuz anidhunub wa adamul mu'akhadah bihi. Yang dimaksudkan maghfirah itu adalah at-tajawuz anidhunub, dimaafkan, diampuni dari dosa-dosanya. Wa adamul mu'akhadah bihi, dan tidak diberikan hukuman, tidak disiksa. Jadi kalau seorang istighfar ketika melaksanakan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, istighfar berarti dia minta ampunan. Astaghfirullah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya di ampuni atau dimaafkan dosanya dan tidak disiksa. Itu yang diinginkan, itu yang dimaksud dari seseorang yang dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan lisan. Dan hendaknya seseorang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan, meninggalkan dosa-dosa yang dia beristighfar darinya. Istighfar dengan lisan, kita meminta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan lisan, astagfirullah. Tapi hendaknya juga dibarengi dengan meninggalkan al-ikhla' atau ikhla' dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Tidak kemudian lisannya astagfirullah, astagfirullah, tapi matanya masih memandang yang haram. Astagfirullah, astagfirullah, tapi masih melihat. Lisannya istighfar, matanya masih melihat maksiat. Seorang yang beristighfar dengan lisannya, istighfar dari dosa, tetapi musirun alaihi bi qalbihi bahwa kadibun fi istighfari, namun hatinya tetap di dalam dosa tersebut, maka sungguh orang ini adalah kadib, dusta, kadib istighfar, dusta dalam istighfarnya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, al-mustaghfir min adh-dhanb min dhanbin wa huwa muqimun alayhi kal-mustahzi bi rabbih. Orang yang beristighfar dari sebuah dosa, wahwa muqimun alaih, namun dia tetap melakukan dosa itu. Sudah dia memohon ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullah, wa atubu ilaih, tetapi masih muqimun alaih, masih melakukan dosa tersebut. Kal mustahzi bi rabbi, seperti orang yang istihza, orang yang mengolok-olok Rabb-nya, ya, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul ahad salaf, dan disebutkan oleh salah seorang salaf, man lam yakun man lam yakum thamara istighfarihi tashiha taubatih fahuwa kadibun fi istighfarihi. Barang siapa yang tidaklah buah dari istighfarnya itu tashih taubatih, menjadikan taubatnya itu sahih, taubatnya itu benar, bahwa kadibun fi istighfarihi, maka sungguhnya dialah orang yang dusta dalam istighfarnya. Hakikatnya seorang yang istighfar, kalau dia benar-benar istighfar kepada Allah, maka tobatnya itu benar. Tobat yang benar adalah tobat yang ya menyesali perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Berazam al-ya'ud, la ya'ud alaih, berazam untuk tidak lagi kembali melakukan dosa tersebut, meninggalkan dosa tersebut. Ini adalah taubat yang sahih, taubatun nasuha, taubat yang benar. Adapun orang yang istighfar lisannya astagfirullah, astagfirullah dari satu dosa, kemudian diulang lagi istighfar, diulang lagi, tidak menjadikan taubatnya itu sahih, maka sungguhnya bahwa kadibun fi istighfarihi. Wa yaqul Fudail ibn Iyad Kata Fudail Ibn Iyad, istighfar bila ikla, istighfar bila ikla'in, taubatul kadzabin, istighfar tanpa meninggalkan dosa yang dia beristighfar darinya. Taubatul kadzabin adalah taubatnya orang-orang berdusta, para pendusta. Taubatnya para pendusta. Gak pentingnya untuk seorang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an agar hamba-hamba Allah itu beristighfar kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, maksum dari dosa, namun kabair dzunub, dosa besar, namun beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau istighfar kepada Allah dan mengatakan dalam sebuah hadis, nam, astaghfirullah wa atubu ilai. Ya ayuhan nas, istaghfirullah, wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilai fil yawm 7 times. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari sebanyak 70 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan 100 times, 100 kali. Rasulullah SAW, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Tapi beliau istighfar terus menerus kepada Allah sampai 100 kali dalam satu hari. Kalau kita ya paling istighfarnya setelah sholat 5 waktu, astaghfir salatan, 3 kali istighfar, astaghfirullah, 15 kali. Kalau istighfar, kalau langsung berzikir setelah sholat, membaca ini istighfar. Dan ini termasuk dari hasanat, kebaikan yang besar, kebaikan yang besar. Wal istighfar min akbaril hasanat. Istighfar termasuk dari kebaikan, kebaikan besar. Karena dengannya orang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan ini perintah Allah untuk kita istighfar kepadanya. Nah, istighfar bukan berarti hanya ketika seseorang terjatuh ke dalam maksiat, ke dalam dosa beristighfar. Kita dalam melakukan sebuah amalan saleh, melakukan sebuah kebaikan atau ibadah, kita istighfar. Karena bisa jadi kita dalam menjalankan suatu amalan saleh atau ibadah banyak kekurangannya, sebagaimana ketika kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, Rasulullah menuntunkan kepada kita istighfar. Beliau istighfar 3 kali. Dan bisa jadi dalam menjalankan ibadah sholat tersebut banyak kekurangannya kita, maka perlu diiringi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan, kealpaan selama dalam menjalankan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wastaghfirullah, Istighfarlah kalian kepada Allah. Inna Allaha ghafur rahim. Wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Nampaknya wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang yang istighfar. Maka dalam bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sayyidul istighfar. Sayyidnya istighfar. Lafal istighfar itu banyak. Lafal istighfar itu ada beberapa sigah, ada beberapa bentuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini ialah merupakan sayyidnya. Inilah merupakan induknya. Karena paling lengkap, paling mencakup di dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dalam beberapa siyak, beberapa bentuk konteks. Di antaranya kita sebutkan tadi, astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala beliau menyebutkan astaghfirullah sebagaimana dalam hadis disebutkan dari Tsauban radhiyallahu taala anhu qal, berkata Tsauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau telah selesai melaksanakan salat fardu, istighfara thalathan, beliau beristighfar tiga kali dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Ini kalimat istighfar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika selesai menjalankan ibadah salat fardu. Ada lagi siyak yang lain. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini lafaz yang kedua. Istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah la alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufrat dzunubuh, maka diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Wa in kana qad farra min az-zahfi, walaupun dia farra min az-zahfi, lari dari medan pertempuran, dosa besar. Tawalli yawm az-zahf, lari, undur, meninggalkan pasukan ketika perang jihad fisabilillah termasuk dosa besar. Ketika orang itu jujur, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar istighfarnya dan mengucapkan ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian sigah yang berikutnya, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini siyak yang ketiga istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu الحي القيوم وأتوب إليه. Barang siapa yang mengucapkan ini maka akan diampuni dosa-dosanya. Walau kana dzunubu mithla zabril bahr, sekalipun dosanya itu semisal buih di lautan. Ghafarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian yang kelima, di antara istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر memperbanyak ayakul, dia mengucapkan qabla mauti, sebelum beliau meninggal beliau banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaik. Tafakun alaih. Yang keenam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini diantara siyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Ini diantara siyak bentuk dari istighfar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita akan bacakan ini merupakan induknya istighfar. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama dari istighfar, maka dikatakan sayyidul istighfar karena banyak kandungan di dalam hadis tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab sayyidul istighfar. Qala haddathana Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad Abu al-Hasan thiqatun hafiz. قال حدثنا يزيد ابن زريع يزيد ابن زريع أبو معاوية البصري ثقة. قال حدثنا حسين بن ذقوان المعلم البصري يقى ثقة. قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عبد الله ابن بريدة ابن حصيب anaknya sahabi Buraidah ibn Husayb. عبد الله ابن بريدة ابن حصيب تابعين من الوسط تابعين أبو سهل ثقة. Dia merupakan salah seorang yang diangkat menjadi qadhi. An Bushair ibn Ka'b, dari Bushair ibn Ka'b Al-Himyari, Abu Ayyub atau Abu Abdullah, kunya beliau Abu Ayyub atau Abu Abdullah, min kibar tabi'in, juga thiqah. Semua thiqah perawi hadis ini. An Shaddad ibn Aus, dari Shaddad ibn Aus sahabi, ibn Thabit al-Ansari, Abu Ya'la. Shaddad ibn Aus ibn Thabit al-Ansari ibn Akh Hassan ibn Thabit, sa'ir Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari saudaranya Hassan ibn Thabit, seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyhur Hassan ibn Thabit as-sa'ir. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma astata'tu, abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. نريد الحديث صحيح. حديث ini حديث yang صحيح. Diriwayatkan oleh juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau, juga Imam An-Nasa'i, hadis yang sahih. Sebagaimana kita sebutkan, rawi-rawinya semuanya thiqah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar atau induknya istighfar, sayyidnya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi. Beliau menyebutkan Allahumma anta rabbi, ya Allah anta rabbi, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, dan aku berada di atas perjanjian mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matik, abu'u laka, a'tarif, aku mengakui, laka bini'matika, untukmu bini'matika, atas kenikmatan darimu, kenikmatan yang kau berikan kepadaku. I'tiraf, mengakui kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abu'u laka bidhambi, dan aku mengakui kepadamu bidhambi, dosa-dosaku. I'tiraf, pengakuan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfir li, ampunilah aku. Fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Kejelekan perbuatanku. Apabila seseorang mengucapkan kalimat ini ketika di petang hari, famat, lalu kemudian dia meninggal, dakhal al-jannah, maka dia masuk ke dalam al-jannah. Aw kana min ahli al-jannah, atau dia termasuk ahli al-jannah. Jadi kalau orang mengucapkan ini di waktu senja, di waktu petang, diucapkan ini kemudian dia meninggal di waktu tersebut, dakhal al-jannah. Rasulullah mengatakan dakhal al-jannah, masuk surga, jaminan jannah. Aw kana min ahli al-jannah wa idza qala hina yusbih famat min yawmihi mithlahu. Apabila dia mengucapkan kalimat ini di pagi hari kemudian dia meninggal di hari itu, mithlahu, maka dia akan mendapatkan yang semisal, yaitu al-jannah, semisal ketika dia mengucapkan di senja hari kemudian dia meninggal, dakhal al-jannah, maka masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW sayyidul istighfar. Rasulullah mengatakan sayyidul istighfar. Kenapa dia katakan sayyidul istighfar? Karena memang kalau kita melihat isi dari kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini, di dalamnya itu banyak perkara-perkara yang sangat penting, perkara-perkara yang utama. Di antaranya, kalimat ini itu mencakup seluruh tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, itu ada di dalamnya, mencakup semuanya. Al-i'tiraf, pengakuan bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang al-mustahiq wahdah lil uluhiyah wal ibadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak semata dalam uluhiyah dan ubudiyah, dalam ibadah kepadanya. Dan juga iktiraf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, mengakui kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Abu ulaka bi ni'matik. Mengakui, i'tiraf terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Seluruh kenikmatan. Ya, kenikmatan sehat, kenikmatan dalam ad-din, hidayah, bisa menjalankan sunnah, kenikmatan ilmu, kenikmatan harta. Masuk di dalamnya semua. Kita i'tiraf, kita menyebutkan, kita mengakui kepada Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga i'tiraf adz-dzunub, pengakuan tentang dosa-dosa yang kita melakukannya. Iqrar bidzam. Dan yang lainnya. Sehingga ini dikatakan sebagai sayyidul istighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan sayyidul istighfar. Disebutkan oleh At-Tibi dalam syarah hadis ini, lamma kana minad du'a jami'ah li ma'ani at-taubah kulliha istu'ir lahu اسم السيد لما كان هذا الدعاء تذكر دعاء ini jami'ah لمعاني التوبة, mencakup seluruh makna-makna taubat seluruhnya. Ustu'ira lahu ismu as-sayyid. Ustu'ira lahu ismu as-sayyid. Maka diberikan kepadanya ismu sayyid. Penamaan sayyid. Kenapa doa ini? Doa yang jami'ah. Doa yang mencakup. Mana-mana bagi taubat. Ma'ani litaubah. Seluruhnya. Sehingga dinamailah dengan sayyid istighfar. Sayyid istighfar. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari hadis kalimat per kalimat insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita bacakan matan hadis. Adapun syarah insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa habidakumullah.